Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang kita dapatkan walhamdulillah pada malam hari ini adalah kita diberikan taufik, kemudahan dan juga pertolongan dari Allah tabaraka wa taala untuk bisa melakukan bertolabul ilmi syar'i, mengadakan majelisul ilm. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali mengadakan majelisul ilm di tempat ini, di rumah ini, barakallahu fihi wa fi ahlih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membarokahinya dan membarokahi orang-orang yang ada padanya. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pelajaran kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Kita masih pada bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Bab larangan-larangan dari akhlak-akhlak yang jelek. Kita masuk pada hadis yang ke 1506. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau berdoa, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaihi. Kata Rasulullah, ya Allah, siapa saja yang mengurusi dari urusan umatku sedikit saja, manwalia, siapa saja yang mengurusi, memimpin, dari urusan umatku ini sedikit saja, yakni baik skupnya besar maupun kecil, fasyaqqa alaihim, kemudian dia memberatkan atau menyusahkan mereka. Fasyaqqa alaihi, maka ya Allah berilah dia kesusahan. Saya ulangi lebih kurang maknanya, ya Allah, siapa saja yang mengurusi satu urusan dari umatku sedikit saja, kemudian dia memberatkan mereka, memberatkan umatnya, menyusahkan umatnya, rakyatnya, fasquq alaihim, maka berilah dia keberatan atau kesusahan. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini yang tentunya sesuai dengan hikmahnya Allah tabaraka wa taala. Beliau mendoakan kejelekan bagi siapa saja yang memimpin umatnya, kemudian memberatkan umatnya, berlaku keras, menyusahkan mereka, kasar, tidak berlemah lembut kepada mereka, maka didoakan supaya Allah memberikan kesusahan kepada dia. 6. Maka di sini disebutkan oleh Hasyim Utsaimin rahimahullah ada beberapa faedah min fawaidil hadis. Di antara faedah dari hadis ini adalah annahu yajibu 'ala man tawalla syai'an min umuril muslimin an yurafiqa bihim mastata'a. Bahwasanya wajib bagi siapa saja yang mengurusi urusan kaum muslimin, baik sedikit maupun banyak skupnya, siapa saja, bahwasanya wajib bagi siapa yang mengurusi urusan kaum muslimin untuk berupaya sekuat tenaga untuk berlemah lembut kepada mereka. Jangan kasar, jangan keras-keras kepada mereka, jangan memberatkan mereka. Diupayakan lemah lembut. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan ketika seseorang dia kasar, memberatkan umatnya, maka didoakan kejelekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan keberatan kepada dia. Dan ini memang hukum asal, ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah, dalam semua perkara, hukum asalnya dianjurkan untuk berlaku lemah lembut. Tidak kasar, tidak apa, menyusahkan, tidak memberatkan. Kata Rasulullah SAW, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya yang namanya kelembutan, kata Rasulullah SAW, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali membuat sesuatu itu indah. Inna rifqa, sesungguhnya kelembutan, la yakunu fi syai'in illa zana. Tidak akan ada pada sesuatu sikap lembut itu kecuali akan zana, menjadikan indah, bagus perkara tersebut. Di dalam mendidik, di dalam mengajar, dan yang lainnya diupayakan untuk bersikap lemah lembut. Wala yunza'u an syai'in illa syanah. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali menjadikan sesuatu itu menjadi jelek. Menjadi apa? Jelek. Dikarenakan apa? Tidak lemah lembut. Sehingga asalnya dalam memerintah pun, mengurusi urusan masyarakat, hendaknya seorang pemimpin berlaku lemah lembut. Itu hukum asal adalah rifqu wal lin, bersikap lemah lembut. Tetapi khairuddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya orang yang memiliki sifat hikmah, orang yang hakim, dia akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan dia berlemah lembut, kapan dia bertindak tegas. Nah, karena memang Rasulullah SAW pun pernah membimbingkan untuk bersikap tegas, kalau memang waktunya tegas. Seperti dalam pendidikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, asal pendidikan itu, asal mengajari dan yang lainnya, mengajak mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu adalah dengan lemah lembut. Supaya gampang diterima. Cuma ketika misalnya yang diajak itu sudah waktunya, kewajiban dia tidak dikerjakan, maka tidak mengapa untuk bersikap tegas. Ini diambil dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perintah untuk sholat kepada anak-anak. Perintah untuk sholat kepada anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan muru auladakum inda sab'i sinin atau wahum ibnu sab'i sinin. Perintahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak-anak kalian untuk salat dalam keadaan umur mereka berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum ibnu 'ashri sinin. Dan kata Rasulullah, pukullah mereka karena enggak salat ketika mereka umur 10 tahun. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya enggak selalu lemah lembut. Ketika seseorang melanggar dari perkara-perkara yang haram ataupun meninggalkan perkara yang wajib padahal dia sudah waktunya untuk dikenakan kewajiban, maka tidak apa-apa bersikap tegas. Rasul mengatakan tadi wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Begitu pula, nam Rasulullah membimbingkan ketika menghukum pezina, baik laki-laki maupun wanita. Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka cambuklah mereka, masing-masing dari mereka, mi'ata jaldah. 100 kali cambukan. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan jangan menimpa kalian rasa kasihan pada penerapan hukum Allah atau agama Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya apa? Jangan kasihan ketika menghukum mereka yang berbuat zina. Artinya apa? Tentunya enggak lemah. Tidak berlemah lembut kepada mereka yang memang harus ditindak tegas dan seterusnya. Tapi hukum asalnya dalam memerintah, dalam mengurusi manusia, dalam mendidik adalah arifku walin, bersikap lemah lembut. Khamfidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syafaqatuhu ala ummati. Semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat sayangnya beliau kepada umat-umatnya. Semangatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sayangnya beliau kepada umatnya. Dari sisi wajhud dilalati annahu sallallahu alaihi wasallam da'a ala man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim. Dari sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan bagi orang yang mengurusi umatnya tetapi berlaku kasar kepada umatnya, melakukan perkara-perkara yang memberatkan umatnya. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW supaya Allah memberatkan, menyusahkan orang tersebut. Ini karena memang berarti kasihan beliau kepada umat-umatnya. Ini berarti faedah yang sering kita bawakan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW itu diantara sifat beliau adalah sangat sayang kepada umatnya, baik dalam perkara diniyah, ukhrawiyah, begitu pula di dalam perkara duniawiyah. Nah ini, dalam hadis ini itu identik perkara apa? Duniawiyah. Diberatkan oleh pemimpinnya, disusahkan mereka. Maka Rasul kasihan kepada mereka, sehingga beliau mendoakan kejelekan bagi siapa saja yang melakukan perbuatan demikian. Dan ini berarti mengandung faedah yang sering kita bawakan pula adalah innal jazaa min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan amalan perbuatannya. Yani siapa saja yang berlaku kasar kepada seseorang, maka hati-hati, siap-siap akan diberlakukan kasar dia. Siapa saja yang bertindak memberatkan orang lain, terkhusus rakyatnya, orang yang dia pimpin, maka siap-siap dia akan diberikan keberatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disusahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu namanya al-jaza'a, annal jaza'a min jinsil amal. Sering kita bawakan faedah, balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatlub syai'an aktsara mimma amila hadzal rajul, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta lebih dari perbuatan apa yang dilakukan oleh pemimpin tadi. Beliau cuma mengatakan apa, kalau ada pemimpin yang memberatkan, menyusahkan umatnya, beratkanlah ya Allah. Enggak mengatakan kalau ada pemimpin yang menyusahkan, memberatkan umatnya, beratkan dia ya Allah, kasih azab dia, kasih lah. Cuma itu saja. Kalau dia memberatkan, semoga dibalas dengan apa? Perkara yang juga memberatkan. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Dan begitulah di dalam Islam, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada perkara-perkara kejelekan itu balasan setimpal dengan perbuatannya. Tidak lebih. Sebaliknya, dalam perkara-perkara kebaikan, al-husna, maka balasannya berlipat ganda daripada sekedar atau perbuatan dia. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini juga ketika kita melihat Rasulullah mendoakan itu, jangan sampai difahami na'am boleh mendoakan penguasa-penguasa yang zalim. Itu pembahasan yang lain. Ini kan ancaman Rasul mendoakan secara umum, bukan mendoakan pemimpin itu. Bisa dipahami tidak? Mendoakan siapa saja yang memimpin, kemudian dia kasar, keras, memberatkan, maka beratkanlah ya Allah. Ini peringatan bagi para pemimpin, jangan melakukan yang demikian. Adapun bagi seorang rakyat, secara umum tidak diperbolehkan dia ketika ada pemimpin khusus, presidennya atau rajanya atau yang lainnya, dia zalim ataupun berbuat tidak adil, dia mendoakan kejelekannya. Itu bukan prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Yang ada adalah apa? Mendoakan dan membantu penguasa, pemimpin di jalan-jalan kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Sampai sebagian salaf, dia mengatakan, lau anna li du'atan mustajabah. Seandainya aku mengetahui aku memiliki doa yang makbul, yang pasti dikabulkan, la da'autuhu li sultan. Aku akan mendoakan doa tersebut kebaikan untuk penguasa. Kenapa? Dikarenakan kalau penguasanya baik, insya Allah rakyatnya akan menjadi baik. Nah, kalau penguasanya jelek, maka rakyatnya juga kurang lebih jeleknya demikian. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, annahu yajuzu lil insan an ya'khudha bihaqqihi mimman iqtada alaihi. Boleh bagi seorang insan untuk mengambil haknya dari orang yang melakukan tindakan melampaui batas kepadanya. Saya ulangi, boleh bagi manusia untuk mengambil haknya dari orang yang telah melakukan tindakan melampaui batas kepadanya. Sisi pendalilannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan bagi penguasa yang memberatkan umatnya. Maka kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, wa dzalika li'anna al-mashkuq 'alaihi min al-maula 'alaihim la yastati'u ad-difa'a an nafsihi. Rasul mendoakan yang demikian kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, dikarenakan orang yang diberatkan oleh penguasa tadi tidak mampu membela diri. Orang itu kan berdoa itu kan kalau enggak mampu membela diri, sahih enggak kira-kira? Nah, ini menunjukkan kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala boleh bagi orang yang diambil haknya oleh penguasa dia untuk meminta haknya kalau dia mampu. Disebutkan apalagi di apa penguasa itu bertingkat-tingkat kan, ada yang tertinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Maka ketika dia misalnya dizalimi oleh yang di atasnya, yang di atasnya yang bukan yang tertinggi, maka boleh dia meminta haknya kepada yang lebih tinggi, kepada yang lebih tinggi. Diperbolehkan. Bukan berarti bukan apa? Pasrah begitu saja. Walaupun diambil hartamu, walaupun dipukul punggung, pasrah begitu saja, enggak minta haknya boleh. Boleh, tetapi minta kepada yang lebih tinggi, akan tetapi khonafidin rahimani wa rahimakumullah dengan cara yang syar'i, bukan cara yang tidak syar'i. Maka sekali lagi kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, ini menunjukkan Rasul mendoakan demikian dikarenakan rakyat itu tidak mampu membela dirinya. Kalau mampu membela diri biasanya enggak sempat berdoa. Paham enggak? Sibuk mencari apa? Mencari gimana untuk mengambil haknya, lapor kepada yang lebih tinggi. Karena dia masih merasa mampu membela diri. Nah, kalau sudah mendoakan berarti sudah dah enggak bisa lagi, tinggal banyak berdoa bahasa kasarnya. Tinggal banyak berdoa saja kepada Allah tabaraka wa taala, susah untuk apa? Mengambil haknya. Sekali lagi ini menunjukkan kepada kita boleh bagi seorang rakyat yang diambil haknya untuk dia meminta haknya dengan cara-cara tentunya yang tidak melanggar syar'i. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Satu hadis lagi, hadis yang ke 1507. Pendek-pendek hadisnya. Qala al-Hafidz rahimahullahu taala an wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qatala ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berperang atau berkelahi dan yang semisalnya, jika salah seorang di antara kalian berperang, berkelahi, falyatajannabil wajah, maka hindarilah wajah. Maka hindarilah wajah, jangan mukul wajah. Kalau kalian, salah seorang di antara kalian bertengkar, berperang, berkelahi, maka hendaknya dia menghindari atau menjauhi wajah. Muttafaqun alaih. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Lafat qatala, qatala itu kalau secara bahasa Arab berperang, berperang. Nah, lafat qatala ini bisa mencakup al-qitalal a'zam al-mu'addiya ilal maut wal halak. Mencakup berperang yang besar yang mengantarkan kepada kematian dan kebinasaan. Berperang, berperang fisabilillah, misalnya dalam peperangan di jalan Allah tabaraka wa taala, itu kan yang mengantarkan kepada kematian. Maka diupayakan untuk jangan memukul wajah. Naam. Begitu juga wa yasmulul qital alladhi duna dzalika, dan masuk pula berperang di sini yang di bawah itu. Maknanya berperang, berkelahi, dan yang semisalnya yang bukan bermaksud membunuh. Bisa dipahami tidak? Bukan bermaksud membunuh. Yang bermaksud membunuh juga demikian. Jangan jauhi hendaknya wajah. Begitu juga ketika bertengkar, berkelahi, yang tidak sampai pada tingkatan mau membunuh. Misalnya apa? Membela diri, ya kan? Lagi mau diserang oleh perampok, mau diserang oleh maling karena kepergok, maka engkau berperang dengan dia tentunya bukan sampai mau membunuh dia. Paham enggak? Mungkin cuma sekedar mau melumpuhkan atau mau melukai supaya dia tidak bisa lari, maka itu juga masuk pada kata-kata qital. Jangan memukul wajah. Itu tentunya kalau ingat ya. Lagi panik itu enggak sempat ingat wajah. Al-muhim demikian. Dalilnya ya khana hidin rahimani wa rahimakumullah adalah tentang larangan melewati orang yang sedang sholat. Nah, kita ya khana hidin rahimani wa rahimakumullah ketika kita sholat memakai sutra, maka ketika ada yang mau lewat, maka kita harus mencegahnya. Harus mencegahnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu," kalau ada salah seorang di antara kalian yang dia salat menghadap sesuatu yang menjadi sutroh dia minan nas, dari manusia. Misalnya ke meja ini yang menjadi sutroh dia. Kemudian fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Kalau kemudian ada seseorang, kata Rasulullah SAW, kamu sudah sholat menghadap sutra. Kemudian ada seseorang yang mau lewat di depan engkau. Antara engkau dengan sutra. Adapun yang di belakang sutra, maka tidak masalah. Maka tolaklah dia. Falyadfa'hu. Maka tolaklah dia. Cegahlah dia. Cegahlah. Tahan. Nah. Fa in aba falyuqatilhu. Kemudian kata Rasulullah, kalau dia enggan, dicegah masih nyelondong, maka perangilah dia. Falyuqatilhu, maka perangilah dia. Jawabannya, perangin di sini bunuh bagaimana? Jawabannya apa? Ya, yang bisa mencegah dia, maksudnya bukan sekedar tahan. Bisa dikerasi, yang jelas jangan sampai dia lewat. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lafadznya maksudnya adalah fal yuqatil tilhu, perangilah dia. Tetapi perangilah dia di sini tidak sampai apa menyebabkan dia binasa. Enggak ada dia mati gara-gara mau lewat sutra, tak halangi, tak perangi dia. Lah, ini keterlaluan ya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Keterlaluan juga orang yang lewat sudah tahu dikerasi kok masih. Alasannya kata Rasulullah, fa innama huwa syaitan au fa innama ahul qarin, dikarenakan dia bersama dia yang mau lewat itu ada syaitan atau ada qarinnya, ada temannya yaitu syaitan. Ini khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim kalau berkelahi, berperang, dihindari wajah. Alasannya kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, li'annal wajah majma'ul mahasin. Dikarenakan yang namanya wajah itu tempat berkumpulnya keindahan. Naam, yang namanya wajah itu kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, tempat berkumpulnya keindahan, ketampanan dan kecantikan, terkumpulnya di wajah. Begitu pula wa fihi, dan pada wajah itu ma huwa arakul asya, ada perkara-perkara yang di wajah itu, ada perkara-perkara yang paling lembut, yang paling rentan, halus, yang berbahaya kalau kena. Kal ainain, seperti apa? Mata. maka fayakunul jinayatu alaihi aw darbuhu ashadda min darbiz zahr, maka kejahatan dengan memukul wajah itu lebih parah daripada kejahatan memukul punggung. Sudah paham ya? Orang kecelakaan kena wajahnya itu merasa lebih parah daripada cuma sekedar bagian belakangnya. Kenapa? Wajah mahasinul majma'ul mahasin, tempat terkumpulnya ketampanan, kecantikan, keindahan. Maka perbuatan perbuatan jinayah yang memukul wajah itu lebih parah daripada memukul punggung. Begitu juga atau lebih parah daripada sekedar memukul dada dan yang lainnya, paha dan yang lain dan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak membolehkan untuk memukul wajah, dihindari. Terutama atau apalagi khonahuddin rahimani wa rahimakumullah kalau sedang berperang dengan istri. Nah, ya kan berperang dengan istri kan enggak sampai pada tingkatan mau membunuh kan? Ya, awalnya bertengkar ini, tapi terkadang ada laki-laki atau laki-laki seorang suami yang dia terlalu tinggi emosinya, terlalu tinggi emosionalnya dan yang lainnya sampai bertengkar mulut pindah kepada tangan. Sehingga terjadilah kital. Pertempuran entah satu sisi ataupun dua sisi kan ada juga dua sisi. Nah, berani wanita melawan suaminya. Al-muhim, secara keumuman biasanya laki-laki yang lebih dominan, unggul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang haknya para istri ini. Di antara para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaina?" Wahai Rasulullah, apa hak istri-istri kami atas kami? Apa saja haknya istri-istri kami kepada kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khalafidin rahimani wa rahimakumullah, haknya istri-istri kalian atas kalian adalah yang pertama, antut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan dia ketika engkau makan. Itu hak yang pertama, istri. Kalau engkau makan, maka istrimu pun dikasih makan. Kalau engkau enggak makan, ya gimana lagi? Kamu sendiri belum bisa makan. Wa antaksuaha idzaktasaita. Dan kata Rasulullah yang kedua, engkau beri pakaian dia ketika engkau berpakaian. Itu haknya istri. Kemudian yang ketiga, wala tuqabbih. Jangan ketika bertengkar menjelek-jelekkan istri. Kamu tuh jelek, kamu tuh apa lagi? Enggak cantik. Sama saja, jelek, enggak cantik dan yang lainnya. Bertengkar. Enggak boleh. Cari mungkin kalau mungkin terpaksa mengucapkan kata-kata, jangan sampai kata-katanya menjelek-jelekkan istri. Kamu jelek, kamu demikian. Wajahnya. Naam. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala tadribil wajah. Yang keempat, dan jangan kalian memukul wajah. Kalau sampai naam terpaksa memukul, itu hendaknya di selain wajah. Wala tadribil wajah. Dan jangan kalian memukul wajah. Ingat, itu istrimu. Yang kamu tertarik dengan dia adalah pertama kali adalah wajah. Wajahnya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kebiasaannya. Wala tahjur illa fil bait. Kemudian yang ketiga, dan jangan engkau menghajar, yakni tidak menegur istrimu kecuali sekedar di rumah saja, tidak sampai diusir keluar rumah. Syahidnya adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para suami yang ketika bertengkar dengan istrinya untuk memukul wajah. Karena apa? Wajah adalah majma'ul mahasin, tempat terkumpulnya keindahan, ketampanan dan juga kecantikan. Dan di wajah itu ada tempat-tempat yang berbahaya kalau kena. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini juga terdapat faedah ataupun faedahnya tadi apa? Wujubu ittiqa'il wajah indal muqatalah. Faedah yang sangat jelas, wajibnya untuk menghindari wajah ketika bertengkar ataupun bertempur. Sampai kata Syaikh min rahimahullah, sampai pun bertempur dengan orang kafir, diupayakan jangan wajah. Jika engkau memang bisa mampu menghindari wajah. Kemudian ada faedah pula di sini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, faedah sampingan cuma masih ada hubungan adalah dari hadis ini, wa yatafarra'u ala annal musara'ah jaizah. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya bergulat itu boleh. Bergulat itu hukumnya boleh. Kenapa? Bergulat itu tidak menyerang wajah. Bisa dipahami tidak? Bergulat tidak menyerang wajah. Makanya masuk pula dalam hadis ini ketika engkau bertempur, berkelahi, dalam artian mungkin bergulat. Bisyarti an la takuna iwat ala iwat. Syaratnya kalau mau bergulat dengan saudaranya tidak boleh ada taruhan. Enggak boleh ada ganti. Seperti dia mengatakan kepada lawannya, in ghalabtani fa alayya kadza, kalau engkau mampu mengalahkan aku tak bayar sekian. Enggak boleh. Itu semuanya enggak boleh. Semua bentuk permainan enggak boleh ada iwat yang demikian. Nah, taruhan dari kedua belah pihak. Atau wa in ghalabtuka fa alayka kadza, atau nam, kalau aku mengalahkan engkau, engkau wajib melakukan ini dan itu. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan sudah berlalu, nam, Nabi kita SAW pernah bergulat dengan siapa? Dengan siapa? Sahabat yang paling kuat itu? Pernah enggak diceritakan sini? Pernah. Siapa namanya? Rukanah bin Abi Yazid. Rukanah bin Abi Yazid radhiyallahu anhu, yang dia enggak pernah terkalahan saking kuatnya dia. Saking kuatnya dia, apa contohnya kemarin bentuk kuatnya? Kulitnya sapi. Engkau dia berdiri di kulitnya sapi, kalian tarik enggak bergeser dia. Kalau gitu kan jungkal langsung kan? Dia enggak bergeser, yang ada kulit sapinya robek. Saking kuatnya Rukanah ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mau enggak bergulat sama saya? Mau gulat, kalau saya menang masuk Islam kamu. Ayo, kata Rukanah. Akhirnya bergulat, kalah Rukanah ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kalah pertama, ulangi kata Rukanah. Enggak yakin. Dua kali dia. Tiga kali, dah memang... Walaupun sebagian kisah dia langsung masuk dalam Islam, sebagian masih menunda keislamannya. Nah, ini luar biasa kata Rukanah. Kok bisa saya kalah ini? Ada sesuatu yang lain. Maka kata Rasulullah, ini belum seberapa. Mau lihat yang luar biasa? Mau lihat yang luar biasa dari ini? Mana kata Rukanah? Lihat pohon itu kata Rasulullah. Panggil oleh Rasulullah, pohonnya berjalan mendekat kepada Rukanah. Nah, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini penguat bolehnya bergulat. Nah, menjatuhkan lawan. Begitu juga ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini juga terdapat faedah annal mulakamah la yajuz atau la tajuz. Mulakamah, tinju itu enggak boleh. Olahraga tinju, mulakamah itu maknanya tahu tinju ya? Olahraga tinju itu olahraga yang tidak diperbolehkan. Li'annaha khatirah, dikarenakan dia adalah apa? Berbahaya. La siyama, terlebih lagi anna min qawaidiha al-mulakamah an yakuna ad-darbu al-wajh khassah, terlebih lagi yang namanya kaidah bertinju. Tahu kaidah apa? Aturan bertinju adalah mukulnya khusus wajah. wajah enggak boleh, ini enggak. Tinju itu khusus wajah, bukan yang lainnya. Khusus wajah, sehingga bertinju itu enggak boleh. Nontonnya ya sama saja enggak boleh berarti. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Karena dia bersengaja untuk memukul wajah dan dia pun berbahaya. Kenapa? Dikarenakan pada olahraga tinju pun ada bagian-bagian yang berbahaya. Annal mulakim, orang yang bertinju, kata beliau, law daraba akhahu ala sadrihi aw ala kabidihi ahlakahu. Kalau dia memukul dadanya atau memukul jantungnya, itu bisa membunuhnya. Nah, terlebih lagi kata beliau, la siyama wa annahum yal'abun bin fi'alin syadid. Terlebih lagi yang namanya orang bertinju, kondisinya mereka sedang emosi berat. Infi'alun syadid. Emosi berat. Emosi berat ya. Berambisi pokoknya mau mengalahkan lawannya. Sampai diberitakan apa? Baru pamer-pamer tuh. Gini. Langsung dikejar. Mau mukul cepat. Wah. Kemarin barusan ini. Barusan nanti tempat bapak itu. Katanya baru masih gini-gini pemanasan langsung ngejar lawannya. Ternyata pas tanding kalah. Berbahaya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Dan dulu pernah ada yang sampai meninggal ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Gara-gara biiznillah tentunya qadarullah tinju. Entah terkena apanya. Khana fidin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah yang berikutnya. Sekali lagi, annal wajah huwa jamalul insan. Bahwasanya wajah itu adalah keindahannya manusia. Keindahan, kalau laki-laki ketampanan manusia pada wajahnya, dan pada wanita kecantikan itu pada wajahnya. Saya ulangi, yang namanya wajah itu adalah ketampanan, kecantikan, keindahan manusia. Walihada umiro bittiqaihi indal muqatalah. Oleh sebab inilah diperintahkan untuk menghindari wajah ketika bertempur, berperang, berkelahi. Kemudian faedah yang ingin disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ini faedah lain. Wa yatafarra'u min hadza, bercabang dari faedah ini karena wajah itu keindahan manusia adalah mas'alatul hijab. Permasalahan hijab. Hijab bagi para wanita. Kata beliau, fal hijabul an la nasyukku annahu yajibu 'alal mar'ah an tughattiya wajhaha 'anil rajulil 'anil rijalil ajanib alladzina laysu min maharimiha. Kata beliau, hijab sekarang ini tidak diragukan lagi wajib bagi para wanita untuk menutupi wajahnya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Wajib. Nah, wajib bagi para wanita dalam masalah hijab ini menutupi wajahnya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Maksudnya wajah ditutupi berarti yang lainnya ditutupi ya. Yang wajah toh berarti kalau anunya boleh lah. Yang lainnya tentunya sudah tertutup. Bisa dipahami ya? Wajib menutup wajahnya. Kenapa? Tadi wajah itu majma'ul mahasin atau jamalul insan. Wa anna hadza muqtadul hikmah, dan ini kata Sa'imin rahimahullah konsekuensi dari hikmah. Wa annahu laisa min muqtadul hikmah, dan tidak termasuk konsekuensi hikmah itlaqan secara mutlak, kata beliau, an yuqala lil mar'ah, dikatakan kepada wanita, yajibu 'alaika an tastari qadamaki, wajib bagimu untuk menutup kakimu, wala yajibu an tastariya wajhaka. Termasuk naam tidak hikmah ketika dikatakan kepada seorang wanita, tutup kakimu, tapi bukalah wajahmu. Dan ada kan orang mengatakan, apa? aurat itu seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kan kaki wajib ditutup. Nah, enggak hikmah sama sekali kata Sa'imin rahimahullahu taala kalau dikatakan tutupi kakimu, wajahmu biarkan terbuka. Kenapa? Mahasinul insan ataupun majma'u al-mahasin, jamalul insan di kaki atau di wajah? Paham enggak maksudnya? Tentunya di wajah bukan di kaki. Fa ayyuhuma ashaddu fitnatan? Kata beliau, mana yang lebih besar fitnahnya? Kelihatan wajah atau kelihatan kaki? Nah, kaki yang dimaksud ya bukan sampai betis, kaki yang bawah, yang mata kaki ini maksudnya. Ini kan apalagi yang pucuknya jelas. Nah, mana yang lebih besar fitnahnya? Kata beliau, al-wajah ashaddu fitnatan wa aula bisitr. Kata beliau, wajah itulah yang paling besar fitnahnya dan yang paling layak ditutup. Sehingga sangat enggak hikmah ketika apa? Seorang mengatakan apa? Kakimu tutup. Wajahnya terbuka. Padahal wajah itulah yang menimbulkan fitnah. Maka kata beliau, wal insan idza khotoba imra'atan fala yaqulu lis-safir ibhathli an qadamiha. Nah, wa innama yaqulu an wajhiha. Kata beliau, begitu juga kalau wanita atau kalau laki-laki melamar wanita, maka dia tidak akan mengatakan kepada siapa yang nyarikan tuh? Kepada yang nyarikan itu. Nah, comblang atau yang lainnya, apa namanya? Yang wanitanya ya, yang mahramnya misalnya. Dia enggak mungkin mengatakan, "Coba lihat kakinya cantik apa enggak?" Apa enggak? Yang ditanya apa? Wajah. Wajahnya, coba sifatkan wajahnya gimana, cantik apa enggak? Enggak mengatakan, coba kakinya cantik apa enggak? Paham maksudnya? Ini khalafidin rahimani wa rahimakum. Yang ditanya wajah, karena memang itulah puncak tempat kecantikan, bukan kaki. Ini enggak semangat nutupin kaki, wajahnya tidak. Itu sangat tidak sesuai dengan konsekuensi dari hikmah. Wa ammal qadam fahuwa amrun thanin. Adapun kaki itu nomor dua kalau mau melamar. Bahkan bukan nomor dua, nomor berapa enggak tahu kaki. Yang penting tidak pincang, enggak ada, lihat cantik enggak kakinya. Lah, mungkin bukan nomor dua, entah diperhitung atau tidak. Sudah cukup dengan wajah. Wajahnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, walaupun mungkin masih dia memperhitungkan kakinya, cuma bukan perkara yang penting. Yang paling penting adalah wajahnya. Maka kata beliau rahimahullah, fa kaifa yuqalu innal wajh alladhi huwa mahallur raghbah wa mahattul fitnah la ba'sa min kashfihi wa annal qadam yajibu an tustar. Kata beliau, bagaimana mungkin dikatakan wajah yang dia itu tempat orang bersemangat untuk melamar wanita dan tempat fitnah tidak boleh dibuka, sementara kakinya apa? Dibuka. Ikhwanul Fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, tidak boleh wajahnya yang tidak boleh dibuka, bukan malah kakinya. Ini perbandingan. Wa illa semuanya harus tertutup. Saya dipaham ya? Kakinya tertutup, wajahnya tertutup, dan yang lain. Dan yang lainnya sangat banyak dalilnya kalau kita mau kita sebutkan. Ikhwanul Fidin rahimani wa rahimakumullah. Cuma kita ini sangat banyak dalilnya. Cuma yang kita inginkan supaya paham tuh beliau membawakan muktadul hikmah. Wa ila dalilnya sangat sangat banyak. Ikhwanul Fidin rahimani wa rahimakumullah. Kejadian-kejadian para salaf, bagaimana Aisyah dan yang lainnya ketika bertawab di Ka'bah berlewatan dengan para wanita langsung menutupi apa? Wajah mereka. Belum lagi bagaimana Aisyah ketika ditemukan oleh Sofwan bin Mu'attal, terkejut dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Sofwan bin Mu'attal, zaujatu Rasulillah, langsung kaget Aisyah, tutup wajahnya. Nah, dan Sofwan bin Mu'attal itu pernah melihat Aisyah ketika sebelum adanya ayatul hijab, sehingga sangat jelas hijab bagi para wanita adalah menutupi seluruh wajahnya atau seluruh badannya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya masih pembahasan ini, kata beliau, kalau ada yang mengatakan, kalau ditutup semua, gimana wanita kalau berjalan? Oh, tertutup gak bisa jalan, tertutup semua. Jawabannya, ini cuma alasan, kata beliau. Tahu cuma alasan ya? Cuma alasan yang belum mau memakai hijab, tidak mau mengakui kekurangan. Naam, kata beliau, tentunya apa? Bisa saja berjalan di balik nikobnya. Di balik nikobnya, cadarnya, ada yang, apa tuh? Apa kelihatan kan? Atau minimalnya apa? Bagian matanya. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian alasan berikutnya kata beliau, kita bacakan di sini, li innal mar. Kemudian kata beliau, summa. Naam, innal mar'ah, atau kata beliau, bisa saja seorang wanita menutupi sebagian. Ini kelihatan bagian matanya. Atau pakai nikob tadi yang ada agak tipis kelihatan. Naam. Kemudian kata beliau, innal mar'ah fil haqiqah qasirah. Sesungguhnya wanita itu secara hakikatnya itu banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Naam, idza udzina laha bikashfil wajah, kalau diizinkan untuk membuka wajahnya. Ingat yang dibahas sekarang di depan selain mahramnya. Kalau diizinkan membuka wajah karena dia itu punya kekurangan. Naam, banyak kekurangan pada wajahnya. Falan taktasir alal wajah bitabiatihi. Kalau diizinkan dibuka, wanita itu enggak bakal cukup. Dah, buka saja begitu. Pasti akan ada yang berikutnya. Kalau diizinkan buka wajah, yang namanya wanita itu tidak merasa cukup dengan tabiat asli wajahnya. Penciptaan wajahnya. Kata beliau, fahiya turidu antakuna zahrah. Maka dia sangat berkeinginan bukan sekedar wajahnya normal tak sesuai dengan aslinya tabiat, dia pingin seolah-olah wajahnya zahrah, bunga mawar. Tahu bunga mawar ya? Apa warna bunga mawar tuh? Merah ya bunga mawarnya? Merah. Gak mau aslinya dia, mesti akan merembet. Maka oleh karena itulah kata beliau, naam. Karena wanita enggak bakal mencukupkan kalau diizinkan, enggak bakal cukup keluar begitu saja normal. Karena memang banyak kekurangannya. Banyak kekurangannya dia pingin menjadi seorang zahrah, bunga mawar. Semoga dipahami. Fasatadkhulu 'alal wajh tahsinat. Maka masuklah pada wajah itu tahsinat. Perkara-perkara yang atau alat-alat kosmetik yang memperindah wajah. Naam, dan ini tambah berbahaya. Tadinya taruhlah boleh doa diizinkan dibuka. Itu diizinkan, tetapi kan wanita kekurangan akan menambahi sehingga muncullah tahsinat, alat-alat pengindah wajah. Naam, maka muncullah kata beliau tahmiru syafah, muncullah lipstik. Nah, pemerah, tahmir, pemerah, bibir. Gak cukup dia dengan aslinya. Mau dimerahkan bibirnya. Wataskiri hawajib. Begitu juga alisnya. Pingin dikasih blondie ya. Ini warna merah kekuning-kuningan. Begitu juga make up. Akan tambah make up. Dan seterusnya ya. Wahalluma jarro. Dan seterusnya kata Syaikh Utsaimin rahimahullah. Padahal naam semata-mata buka enggak dandan itu sudah enggak boleh. Apalagi sekali lagi kata beliau, wanita itu enggak mencukupkan diri dengan aslinya. Karena wanita banyak kekurangannya. Bagian ininya, bagian ininya pengen dia tutup. Pengen dia tuh tutup supaya enggak kelihatan di depan manusia. Sehingga banyak madaratnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga menunjukkan kepada kita benarlah bahwasanya wajib bagi para wanita untuk menutup wajahnya seluruhnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena dia memang sumber fitnah adalah wajah. Nah, di wajah itu kata Ustaz Sarbini itu, di wajah yang membuat indah ada mata yang berkedip-kedip. Nah, di wajah ada bibir yang merekah. Di kaki ada apa? ada mata kaki, ada apa jantengan, jari di kaki. Apa yang menariknya kaki? Khairuddin rahimani wa rahimakum. Tapi di wajah ada mata yang berkedip-kedip, ada bibir yang merekah, ada ini dan itu. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga secara muqtadal hikmah itu harus nam wajah itu di lebih didahulukan ditutup daripada kaki, wa illa seluruhnya adalah harus ditutup, ditutupi seluruh badannya bagi para wanita. Semoga dipahami, ini cukup insyaallah. Lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, sallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.